Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la hawla wa la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-bab ats-tsani, bab yang kedua, al-adhan wal iqamatu. Adhan dan ikamah. Wafihi masail, padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful adhani wal iqamati, definisi adhan dan ikamah. Wahukmuhuma, dan hukum keduanya. Alif, ta'riful adhani wal iqamah, definisi adhan dan ikamah. Al-adhanu lugatan, adhan ditinjau dari segi bahasa, maknanya adalah al-i'lamu. Al-i'lam artinya pemberitahuan. Al-i'lam, pemberitahuan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dalam surat At-Taubah ayat 3, أي إعلام. أذان إعلام, مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, pemberitahuan, ya, pengumuman dari Allah dan Rasulnya. طيب. وَشَرْعًا, dan makna أذان ditinjau dari segi syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat. Al-i'lamu bidukhuli waktu salati bidhikrin makhsusin. Al-i'lamu, pemberitahuan, ya, pengumuman. Bidukhuli, tentang masuknya. Waktu salati, waktu salat. Bidhikrin makhsusin, dengan zikir khusus. Ya, pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang masuknya waktu sholat dengan menggunakan zikir khusus. Ya. Yaitu adzan. Zikir adzan yang kita kenal. Tayyib. Wal iqamatu, dan ikamah, lughatan maknanya dipunyai dari segi bahasa, hiya adalah masdaru aqama, masdar dari aqama, fi'il aqama, masdar dari fi'il aqama. Aqama, ya, iqamatan, itu masdarnya iqamatan. Apa maknanya? Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, iqamatul qa'id, iqamatul qa'id, memberdirikan orang yang duduk. Ya. Memberdirikan orang yang duduk. Itu hakikat makna al-iqamah dalam bahasa Arab. Iqamatul qa'id, memberdirikan orang yang sedang duduk. Wa syar'an, dan maknanya dari segi syariat, sebagai satu istilah dalam syariat, al-i'lamu bil-qiyami ila salati, pemberitahuan. Al-i'lamu, pemberitahuan, bil-qiyami ila salati, agar berdiri. Al-qiyam, agar berdiri, ila salat, menuju salat. Karena salat akan ditegakkan. Bidzikrin makhsusin, dengan zikir khusus. Waroda bihi syar'u, waroda telah datang bihi dengannya, dengan zikir itu, asy-syar'u, syariat. Al-i'lamu bil qiyami ila salati bi dzikrin makhsusin, waroda bihi syar'u, pemberitahuan agar berdiri untuk melaksanakan salat dengan zikir khusus yang telah datang dengannya syariat. mengajarkan zikir itu. Tayyib. Al-ba' hukmuhuma. Al-ba' hukmuhuma, hukumnya. Al-adhan wal iqamatu masyru'ani. Fi haqqir rijali li salawatil khamsi. Duna ghairiha. Al-adhan wal iqamah, adhan dan ikamah, masyru'an, keduanya disyariatkan. Fi haqqir rijali, pada hak kaum lelaki. Syariatkan pada hak kaum lelaki. Li salawatil khamsi, untuk sholat lima waktu. Untuk sholat lima waktu, duna ghairiha, tanpa selainnya. Selain sholat lima waktu, sholat-sholat yang lainnya tidak disyariatkan adzan seperti adzan untuk sholat lima waktu. Wahuma, dan keduanya adzan dan ikamah yang disyariatkan khusus untuk sholat lima waktu tanpa selainnya bagi kaum lelaki, min furudil kifayat, keduanya min furudil kifayat, termasuk dari fardu-fardu kifayah. Termasuk dari fardu-fardu kifayah. Idza qama bihima, apabila telah mengerjakan keduanya, menegakkan keduanya, adzan dan iqamah, man yakfi, sejumlah orang yang mencukupi, saqatul ithmu, gugurlah dosa, anil baqin, dari kaum muslimin yang lainnya. Jadi termasuk fardu kifayah yang pelaksanaannya diwakili oleh sebagian kaum muslimin saja. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang cukup melaksanakan kewajiban adzan dan iqamah, maka yang lainnya pun sudah tidak dituntut. Ya, apabila tidak ada yang menegakkannya di wilayah itu, jumlah yang cukup, maka semuanya berdosa. Li'annahuma min sya'airil islami adh-dhahirati. Li'annahuma, karena keduanya adzan dan iqamah, min sya'airil islami adh-dhahirati, termasuk dari syiar-syiar Islam yang tampak nyata. Fala yajuzu, maka tidak boleh ta'tiluhuma, ditelantarkan. Tidak boleh ditelantarkan. Baik. Al-masalatu tsaniyatu, masalah yang kedua, syurutu sihhatihima, syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Asyartul awal al-islamu, keislaman petugas adzan dan iqamah. Fala sihhani minal kafir, maka adzan dan iqamah tidak sah dari seorang yang kafir. Ya, jadi harus muslim yang menunaikan adzan dan iqamah. Syarat yang pertama, asyatu tsani, syarat yang kedua, al-aqlu. Akal. Ya, berakal. Fala sihhani min al-majnun wa sukrani wa ghairi al-mumayyiz ka sa'ir al-ibadat. Jadi muadzin, ya, yang menegakkan adzan dan yang menegakkan iqamah harus berakal. Fala sihhani, maka adzan dan iqamah tidak sah minal majnun, dari seorang yang gila. Wasukroni, orang yang sedang mabuk. Wa ghairil mumayyizi, dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena mereka-mereka itu tidak berakal. Kasairil ibadati, seperti halnya sairil ibadat, ibadah-ibadah yang lainnya. Dipersyaratkan yang mengerjakan ibadah itu orang yang berakal. supaya anda tidak lewat, bahwa akal ini adalah syarat mukallaf. Ya. Dan syarat sahnya ibadah salat. Ya. Apabila anak kecil itu sudah mumayyiz, sudah berakal, sudah kita lewati, salatnya sah. Meskipun bernilai salat, pahalanya salat sunnah. Nah, begitu pula azannya anak kecil yang sudah mumayyiz, karena dia sudah berakal, sah. Nah, adapun jika belum mumayyiz, belum berakal, tidak sah ibadah azannya, salatnya dan seluruh ibadah yang lain. Nah, orang gila, orang mabuk, semuanya tidak berakal, tidak sah adanya, ikamahnya, sholatnya dan seluruh ibadahnya. Jelas? Asyartu thali, syarat yang ketiga, ad-dukuriyatu. Ad-dukuriyatu. Ya. Jenis kelamin lelaki yang menjadi muadzin, menegakkan adhan dan ikamah, mewakili kaum muslimin yang lainnya, harus lelaki. Fala sihani, maka adhan dan ikamah tidak sah minal mar'ati, dari seorang wanita. Seorang wanita tidak bisa menjadi muadzinah, mewakili kaum muslimin yang lainnya. Ya. Lil fitnati bi sautiha, dikarenakan adanya fitnah dengan suaranya. Wala minal khuntha, dan tidak sah dari al-khuntha. Al-khuntha yang dikenal dengan Al-khuntha al-mushkil, yaitu orang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Ini mushkil, problem, tidak jelas dia laki-laki atau wanita. Ya, li'adamil ilmi bikaunihi zakaran, dikarenakan alat kelaminnya ada dua. Al-khuntha alat kelaminnya dua, dan tidak tampak, ya, jelas apakah dia laki-laki atau wanita, sehingga resiko. Oleh karena itu tidak sah dia mewakili kaum muslimin untuk menjadi muadzin. Li'adamil ilmi, dikarenakan tidak adanya ilmu, pengetahuan, bikaunihi dzakaran, bahwasanya dia laki-laki. Nah, jangan-jangan dia wanita, karena dia khuntha. Tayyib. Ini bukan banci, ya. Beda dengan banci. Banci itu, ya, laki-laki. Dia asli laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Tapi, ya, dia ingin jadi wanita. Nah, itu mukhannif namanya. Mereka itu terlaknat. Adapun ini, dia ditakdirkan lahir berjenis kelamin dua. Tidak jelas dia laki-laki atau wanita. Nah, itu khuntha namanya. Nah, muskil. Baik. Rabi yang keempat, ayakun al-adhanu fi waqti shalah. Ayakun al-adhanu fi waqti shalah. Adhan itu dikumandangkan, diserukan di waktu salat. Di waktu salat. Fala yashihhu qabla dukhuli waqtiha. Fala yashihhu, maka adhan itu tidak sah qabla, sebelum, dukuli waktiha, masuknya waktu sholat. Tidak sah. Ya, oleh karena itu, ya, petugas adzan, muadzin, harus benar-benar orang yang mengerti waktu-waktu sholat. Dan teliti. Ya. Ghairul adzanil awwali lil fajri wal jum'ati. Ghairal adhanil awwali lil fajri wal jum'ati. Selain adhan pertama untuk sholat subuh dan adhan pertama sebelum jum'at, sebelum sholat jum'at. Fayajuzu qabla al-waqti, maka boleh adhan itu diserukan sebelum waktu. Adhan pertama sebelum sholat subuh, ya, sebagaimana kita ketahui, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ada adzan sebelum masuk waktu salat subuh yang dikenal dengan adzan pertama. Meskipun sebenarnya hakikatnya adzan itu bukan adzan untuk salat subuh. Itu adzan di akhir malam sekitar 15 menit atau lebih sebelum masuk waktu salat subuh. Tujuannya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang sahih, tujuannya untuk yuqima naimakum wa yunabbiha qa'imakum, untuk membangunkan orang yang tidur dan untuk memberi peringatan orang yang sedang sholat lail agar segera menutup dengan witir karena sholat subuh, waktu subuh sudah hampir masuk. Ya. Orang yang sedang tidur agar bangun. Ya, nanti dia mau makan sahur, mau witir. Ya, karena belum witir. Yang sedang qiyamul lail, ya, agar tahu bahwa sudah hampir masuk subuh, agar dia segera bersiap-siap mengakhiri qiyamul lailnya dengan witir. Itu tujuannya. Tayyib. Ini yang diserahkan dengan adzan pertama. Wal Jum'ah, adzan pertama, ya, untuk Jum'at berdasarkan sunnah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada dua adzan. Adzan yang pertama sama tujuannya untuk tambih Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, melakukan itu di masa khilafahnya ketika Madinah, kota Madinah semakin banyak penduduknya sehingga semakin meluas, ya, banyak rumah-rumah yang jauh dari Masjid Nabawi, ya, mereka di pasar, sibuk di pasar, khawatir luput sholat Jumat sehingga Utsman radhiyallahu anhu mengirim petugas muadzin ke tengah pasar mengumandangkan adzan di tengah pasar ini sebelum masuk waktu agar mereka siap-siap. Itu tanda bahwa waktu sholat Jumat sudah dekat, biar tidak ada yang ketinggalan. Itu tujuannya. Itu dikenal dengan adzan Utsman. Baik. Faya juzu qabla al-waqt. Maka itu boleh diselenggarakan sebelum waktu. Nah, soalnya yang dijelaskan tadi. Wa antakuna al-iqamatu 'inda iradatil qiyam lis-shalah. Dan antakuna al-iqamatu, ikamahnya diserukan inda ketika iradati al-qiyamil sholat, ketika ingin berdiri mengerjakan sholat. Sebagaimana kita ketahui. Tayyib. Al-khamis, yang kelima, ayakun al-adhanu murattaban mutawalian. Ayakun al-adhanu murattaban mutawalian. Syarat yang kelima, adzan itu dengan sifat murattaban, tertib, ya, urutan zikir adzan itu tertib, berurutan sesuai dengan urutannya, tidak terbolak-balik. Mutawalian, berturut-turut, berkesinambungan, tidak dipisah-pisah dengan waktu yang lama. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana datang dengannya sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Wa kadzal iqamatu, demikian pula sifat iqamah. Ya. Jadi jika ada yang azan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, berarti tidak sah. Karena tidak tertib, dia lompati apa? Dia loncati asyhadu an la ilaha illallah. Nah, adzan, ya, sampai ke hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sakit perutnya dia ke belakang. Saya itu pula nyambung lagi adzannya. Terputus. Nah, tidak sah. Jadi harus murattaban, tertib dan mutawalian, sambung menyambung, ya, berturut-turut, berkesinambungan. Naam. Wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adhan wal iqamah, dan akan datang penjelasannya pada penjelasan ala sifatil adhan wal iqamah, penjelasan tentang sifat adhan dan iqamah. As-sadisu, syarat yang keenam, ayyakuna al-adhanu wa kadal iqamatu bil lughatil arabiyyati, adhan demikian pula iqamah diserukan dengan bahasa Arab. Wabil alfadil arabiyyati, dan dengan lafaz-lafaz Arab. Allati waradat biha sunnah, allati waradat biha sunnatu, yang telah datang dengannya sunnah Nabi SAW, itu hadith Nabi SAW mengajarkannya. Jadi tidak sah jika ada yang adzan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ya tidak bisa. Nah, terjemahannya dia kumandangkan. Barakallahu fikum. Naam, al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Sifatil mustahabbati fil muadzin, sifatil mustahabbati fil muadzin, tentang sifat-sifat yang disukai ada pada seorang muadzin, ini menentukan kesempurnaan ya dan besarnya pahala, bukan menentukan sahnya. Adapun yang masalah sebelumnya kita pelajari itu menentukan sahnya, adapun ini hanya menentukan kesempurnaan adzan dan besarnya pahala. Baik. As-sifatul ula, naam, as-sifatul ula, sifat yang pertama, ayyakuna adlan aminan, ayyakuna, an yakuna adlan aminan, muadzin itu adalah seorang yang adil. Adil, yang dimaksud dengan adil adalah orang yang istiqomah agamanya, selamat dari faktor-faktor kefasikan. Kita dimaksud dengan adil, orang yang adil, orang yang istiqomah dalam agamanya, selamat dari faktor-faktor kefasikan. Aminan, terpercaya, menjalankan amanah, bersifat amanah, ya, bisa dipercaya. Karena adzan ini amanah, amanah besar, mewakili kaum muslimin dalam menjalankan fardu kifayah itu. Ini amanah, maka harus orang yang amanah. Halianahu mu'tamanun, diannahu mu'tamanun, karena sesungguhnya dia muadzin itu mu'tamanun, dijadikan pegangan, ya, dijadikan pegangan, acuan, yurja'u ilaihi fis salati wassiyami, yurja'u ilaihi, dijadikan rujukan, merujuk kepadanya, kepada adannya, fis salati, dalam penyelenggaraan salat, wassiyami, dan puasa. Puasa, yang terkait dengan puasa, yaitu adzan subuh, ya, yang berarti waktu imsak, start puasa. Nah, adzan maghrib, yang merupakan waktu berbuka. Tayyib, fala yu'manu, maka tidak aman, an yaghurrahum, bahwa muadzin itu akan menipu mereka, kaum muslimin, bi adzanihi, dengan azannya, idza lam yakun kadzalika, apabila muadzin itu tidak memiliki sifat demikian, apabila dia bukan orang yang adil, bukan orang yang amanah, ya, tidak terjamin, tidak aman bahwa dia akan bermain-main, ya, dia akan menipu kaum muslimin dengan adannya. Baik. Oleh karena itu disukai bahwa muadzin itu adalah orang yang adil dan terpercaya menjalankan amanah. Naam. Ini sifat pertama yang disukai, yang disunnahkan ada pada muadzin. Atsani yang kedua, an yakuna balighan aqilan. Baik, sebelum lanjut supaya lebih difahami, berarti andaikan ada orang fasik, ya, dia yang adzan, sah adzannya? Dia fasik, terpenuhi 6 syarat pada masalah yang kedua. Dia muslim, berakal, laki-laki, adzannya di waktu sholat, tidak keliru, benar, memang masuk waktu sholat, adzannya tertib, berturut-turut, berkesinambungan, adzannya dengan bahasa Arab, seperti yang datang pada hadis. Tapi dia fasik, bukan orang yang adil. Sah adzannya? Sah. Baik. Ats-tsani ayyakuna balighan aqilan. Yang kedua, yang disukai ada pada muadzin, dia adalah orang yang baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Yani akil baligh, singkatnya apa? Mukallaf. Disukai, ya. Jadi lebih sempurna jika yang muadzin itu adalah orang yang sudah mukallaf. Wa yashihu adhanu sabiyil mumayyizi. Wa yashihu dan sah adhan as-sabiyil mumayyiz. Adhan anak kecil yang mumayyiz. Sah. Hanya saja afdal, lebih utama, lebih sempurna jika muadzinnya orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah baligh. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'adzina fi awwaliha. Ay yakuna aliman, muadzin itu adalah orang yang memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan, bil awqati, tentang waktu-waktu sholat. Liyataharraha, agar dia memilih waktu-waktu sholat itu secara tepat. Fayu'adzina fi awwaliha, kemudian dia adzan di awal waktu. Li'annahu in lam yakun aliman, karena sesungguhnya muadzin itu in lam yakun aliman, apabila dia tidak punya pengetahuan tentang waktu-waktu sholat, rubbama ghalita au akhta'a. Rubbama, mungkin saja, boleh jadi, ghalita, dia keliru, au akhta'a, atau dia salah. Adam bukan pada waktunya. Nah, atau dia adanya terlambat. Gitu. Orang menunggu. Ya. Baik. Harabiyah yang keempat, ayyakuna sayyitan liyusmi'an nasa. Ayyakuna sayyitan. Muadzin itu adalah orang yang sayyit. Apa makna sayyitan? Lihat di hasyiah nomor 1, ay qawiyyah shaut. Orang yang bersuara keras, nyaring. Liyusmi'an nas, agar dia memperdengarkan adzannya kepada kaum muslimin. Ya. Jadi sebaiknya yang memang bersuara keras. Al-khamis, yang kelima, yakuna mutatahhiran. Muadzin itu adalah orang yang senantiasa bersuci min al-hadatsil asghari wal akbari. Ayyakuna mutatahhiran, muadzin itu adalah orang yang senantiasa bersuci min al-hadatsil asghari, dari hadats kecil, wal akbar, dan hadats besar. Yani merupakan sifat dia bersuci dari hadats kecil dan hadats besar. As-sadis, yang keenam, ayu adzina mutatahhiran, dia mengumandangkan adzan dalam keadaan suci. min al-hadathi al-asghar wal-akbar. Jadi faham bedanya? Yang kelima, ayyakuna mutatahhiran, muadzin itu bersuci dulu ketika dia mau, ketika dia setiap kali mau adzan dia bersuci min al-hadathi al-asghar wal-akbar. Terhadap kecil dan terhadap besar. Ketika mau adzan iqamah dia bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemudian yang keenam, ayu adzina mutatahhiran, dia ketika mengandangkan adzan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya andaikan ada yang adzan dalam keadaan dia berhadas, berhadas besar, sah adzannya? Sah. Dia berhadas kecil, sah adzannya? Sah. Nah, tapi kurang afdol karena ini zikir. Nah, as-sabi' yang ketujuh, an yaj'ala asbu'aihi fi udhunaihi. Asbu'aihi atau usbu'aihi, yang mana yang benar? Asbu'aihi atau usbu'aihi atau asbi'aihi atau asba'aihi? Benar semua ya. Nah, ada berapa lugha di sini? Asbu, asbi, asba', isba', isbu, isbi'. Apa lagi? Usba', usbu, usbi'. Ada berapa semua? 9. Bunyinya semua. Semuanya benar. La takhshaw min al-ghalat. Jangan khawatir salah kalau asbu. Sebut saja semuanya, benar semua. Hah? Enggak usah diralat. Tayyib. Baik, ayaj'ala asbu'aihi fi udunaihi, menjadikan dua jari tangannya, ya, meletakkan dua jari tangannya pada kedua telinganya. Nah, ya, menutup kedua lubang telinganya. Baik, wa an yudira wajhahu ala yaminih. Wa an yudira wajhahu, dan dia memutar wajahnya, bukan dadanya. Perhatikan, wa an yudira wajhahu. Wajhahu, apa artinya wajhah? Wajah. Di sini mereka tidak mengatakan wa an yudira sadrahu, memutar dadanya, tidak kan? Jadi yang diputar hanya wajah. Dada tidak ikut berputar. Nah, ini kesalahan sebagian muadzin. Dadanya ikut diputar. Padahal hanya kepala yang diputar. Naam. Ala yaminihi, ke arah kanan. Idza qala, apabila dia membaca hayya 'alas shalah. Wa ala yasarihi, dan ke arah kiri. Idza qala, apabila dia membaca hayya 'alal falah. Dan cara memutarnya bukan sambil adzan sambil diputar. Ini juga kesalahan sebagai muadzin, sambil berteriak hayya, sambil berputar hayya al-salah, hayya al-falah. Bukan. Caranya adalah diletakkan dulu, diarahkan dulu wajahnya ke arah kanan, baru kemudian berteriak hayya al-salah. Kembalikan. Kemudian ke kiri. Hayya 'alal falah. Kembalikan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, an yatarassala fil adhani, ay yatamahhala. Ay yatarassala fil adhani, ay yatamahhala. Pelan-pelan dalam azan. Pelan-pelan dalam mengumandangkan, menyerukan adzan. Wa yuhdirul iqamata, wa yuhdirul iqamata, ay yusri'a fiha. Wa yuhdirul iqamata ay yusri'a fiha, mempercepat iqamah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan, dipercepat ya. Itu maksudnya. Nah, ini sifat yang kedelapan yang disukai, yang disunnahkan, sehingga lebih sempurna pahalanya. Barakallahu fiikum. نكتفي بهذا القدر. تفضل جزاكم الله خيرا.